Suaramu yang ku dengar pertama sekali sebelum sempat habis mamai bisikan melunaki melunaskan kedamaian sekejap. Istilah ningkat dunia yang sebentar, aku sekarang pasti yang ini ia. Ku fasih dengan kasih hanya kerana dia. Dah waktu dan takdir yang menemukan kita. Dulu kita dalam dua dunia berbeza, di majlis yang sama tapi berlainan meja. Jadi sambil belajar membaca ku cuba mengeja, baru ku karang dan kirimkan nota-nota cinta nak budak. Ini masih flex budak bawah blok, membesar di 80-an dengan music rock. Dan bila mereka kata lama tak jumpa, ku jawab ku ada di alaman nak cinta. Hari ke hari dikau tak pernah cumbu, waktu berganti tetap setia padaku. Joe Flezo, Siti Nohaliza.